Umumnya daerah sini misalnya nyuwun sewu ya, umumnya orang daerah sini. Kalau ada perempuan hamil sebelum nikah sah, itu umumnya dinikahkan apa nunggu dilahirkan? Nunggu kelahiran. Umumnya, corobin fatwa. Langsung velo deh. Tidak ada umumnya ini cerita. Karena kita ini butuh konsensus. Ono wong kecelakaan kok bilang nikah hamil. Umumnya daerah sampean tuh kalau ingin kawin dikawinkan langsung apa nunggu kelahiran? Langsung. Yakin? Kowe wani dadi mufti? Nah seperti itu kan kowe ora perlu maca takbir sorry. Karena tadi sing diarani iddah itu adalah produk nikah sahih. Ya saya ulang lagi, sing diarani iddah adalah produk nikah sahih. Jika anak wong hamil idae sakwise melahirkan. Wes rumono. Lah saiki wong hamil sedurunge nikah itu produk nikah sahih apa ndak? Ndak, berarti enggak ada iddah. Terus sing diarani iddah adalah terputusnya istri dari suami baik lewat tolak maupun lewat mati. Sementara ini enggak terputus dari siapa-siapa. Lah tak wari dadi wong alim apa? Tak baleni nek. Lha iya, kowe kan gak perlu mikir istiadat ngono mergo sono kok iddah. Paham ya? Sing diarani iddah adalah hubungan suami istri terputus karena satu cerai atau mati dari suaminya. Sing mati ya suaminya, sing mencerai. Lah itu melahirkan iddah. Lah saiki wong hamil tanpa nikah iku tanpa suami, tanpa iddah sih. Tanpa suami, berarti tanpa iddah. Lah artinya kan ora usah kowe iku dadi mustahid. Kowe ora perlu darani Hamdani sepinter Imam Syafi'i ora usah. Ya ora ono sing darani tapi maksude iku wong wis ora nak produk hukume iku nak ana wong hamil koblan nikah. Iku nak apene nikah ora usah ngenteni kelahiran. Paham ya? Mergo barani iddah iddah kok sapa aja. Mergo sing darani iddah iku suami istri, sing istrinya ditinggal suami mati atau di cerai, iku melahirkan hukum iddah. Lah iki ra ono suamine, ya ora ono sing nyerai, ora ono sing mati. Berarti ra usah iddah. Lah ngono-ngono iku kan wis diputus ulama dhisik, kene mau karek maca. Nek iso arep maca terjemahane kan ngono tok. Nek iso nyewa aku tak wacakno. Lah iku ulama dhisik wis arahu man ba'dahum sudah memberi istirahat kepada ki. Sekatus kira asap alam misalnya. Kiro asap ah itu dulu yang paling kangelan jenis Abu Amr Ad-Dari yang kitab Taisir. Wes kowe iso istirahat. Kitab Taisir dinadono Imam Syatibi. Wes tambah iso istirahat. Terus diringkas Mbak Arwani. Misalnya yang Faidul Barokah. Tambah kowe iso istirahat. Dibang kowe ngumpulo sito. Yora bakat, yora iso. Wes. Nah jadi wong bisa itu tetap. Lung di cara rana Barokah Abu Amr Ad-Dari rana kiro asap ah. Wong Syatibi ini pun wong nom Imam Syatibi. Yang nginduknya dengan kitab Sinapa Ad-Dari. Taisir nginduk malih ngarep-ngarep. Jadi anggur wong dhisik istirahatno wong sakwise. Mergo karek tampa mateng. Terus kula ngenteni iki. Kula masuk kecelok ngalim baru kaya buyut-buyut kula teng Kudus. Kula kalek terus pondok ora melok mbangun karek. Tetep wong saiki luwe gampang. Karek maca kok lah repote gak karek maca ya ono sing ora iso. Bareng ora iso terus dukun lah iku sing rusak. Mbah bae alim alama putune terus dukun. Bar lah, you know. Barang didukuni bupati neda disuge, roh nikmati dukun di terus no. Padahal bupati neda ti ora perkara mati ne dukun, ora perkara tuku swara. Cuma GRD-ne mereka mana aneh.